بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah dalam kondisi sehat wal afiat dan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita coba melanjutkan pembacaan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib fil Fiqh al-Imam al-Syafi'i atau Matan Abi Syuja, pertemuan ke-57. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, telah kita bacakan pembahasan tentang al-wakalah. Dan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita coba membahas pasal tentang al-iqrar. Faslun fil iqrar. Kata iqrar sudah tidak asing dalam bahasa Indonesia. Kita sering menggunakan kata ini, iqrar. Iqrar ya. Jadi kita berikrar akan setia misalnya kepada pasangan, atau berikrar akan totalitas di dalam mengerjakan sesuatu. Adapun al-iqrar dalam bahasa Arab secara lughatan bimakna al-isbat, menetapkan. Iqrar secara bahasa artinya adalah menetapkan. Fil iqrar, pembahasan tentang iqrar. Iqrar itu pengakuan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Al-iqrar bimakna pengakuan. Walaupun secara bahasa artinya as-tabat atau al-isbat, penetapan. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi mengomentari judul yang akan kita bahas. Beliau berkata, huwa ikhbaru syakhsi bihaqqin alaihi. Yang dimaksud dengan iqrar adalah seseorang mengabarkan atas dirinya kewajiban, ya, atau hak. Jadi seseorang mengakui bahwa dirinya memiliki kewajiban atas orang lain, atau dalam ungkapan yang lain, orang lain memiliki hak dari dirinya. Ketika dia mengakui hal tersebut, maka itu disebut dengan al-iqrar. Ada al-iqrar, ada as-syahadah. Bedanya kalau as-syahadah adalah mengabarkan bihaqqil ghair alal ghair. Kita mengabarkan hak orang lain dari orang lain. Itu namanya syahadah, kesaksian. Saya bersaksi bahwa si fulan memiliki kewajiban atas si fulan. Itu namanya syahadah. Kalau al-iqrar itu kaitannya dengan diri. Ya, kita mengakui, menetapkan bahwa kita memiliki misalnya kewajiban. Itu disebut dengan al-iqrar. Dan disebutkan di sini, adapun pembahasan tentang iqrar ini berdasarkan sebuah hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam berkata, "Ugdu ya Unais ila imra'atin hadza." Pergilah menuju wanita ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fa in i'tarafat farjumha." Kalau dia mengaku, maka rajamlah. Pengakuan artinya al-iqrar. Ya, jadi dalam agama kita ada yang disebut dengan al-iqrar, penetapan atau pengakuan dari seseorang atas kewajiban dirinya kepada orang-orang lain. Kemudian di sini Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, wal muqarru bihi darban. Perkara yang diakui, jadi seseorang mengakui sesuatu, sesuatu tersebut yang dia akui, darban. Secara umum terbagi menjadi dua. Haqqullahi ta'ala wa haqqul adami. Terkadang kita mengakui sesuatu yang kaitannya dengan hak Allah. Apa contohnya hak Allah? Di sini Syekh Majid Al-Hamawi mencontohkan kalhad fizzina. Contohnya hukuman di dalam perzinahan, itu hak Allah. Wa syurbul khamr, hukuman bagi orang yang meminum khamr, itu hak Allah. Wa sariqah, dan mencuri, hukuman mencuri, itu hakullah. Kalau kita lihat penjelasan para ulama, hakullah itu terbagi menjadi dua secara umum. Ada yang pertama dijelaskan, yaitu hakullah terkait apa-apa yang disyariatkan olehnya min ajli ta'zimillahi wa ifradihi bil-ubudiyah. Jenis yang pertama adalah kaitan dengan hak Allah, yaitu apa-apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengagungan kepada dirinya dan sebagai bentuk mengikhlaskan ubudiyah kita kepada Allah. Itu hak Allah. Oleh karenanya kan di hadis Mu'adz bin Jabal, Nabi berkata, ya Mu'adz, atadri haqqullahi alal ibad? Kamu tahu apa hak Allah dari manusia? Wa ma haqqul ibadi alallah? Dan apa hak manusia dari Allah? Maka Mu'adz berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah berkata, haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah dari manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak yang pertama. Ini hak yang pertama. Adapun jenis yang kedua, kata para ulama adalah hukukullahi ta'ala murtabitatun bihimayati masalihil mujtama. Yaitu hak-hak Allah yang terkait erat dengan penjagaan kepada perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan untuk manusia. Jadi jenis yang kedua dari hak Allah adalah hukukullah, hak-hak Allah murtabitatun yang terkait erat bihimayati masalihil mujtama. Kaitannya dengan penjagaan kemaslahatan untuk masyarakat. Mislu iqamatil hudud. Contohnya penegakan hukum hudud. Berzinah dihukum seperti ini. Itu aturan Allah. Dan kita punya kewajiban untuk melaksanakan itu. Itu adalah hak Allah. Ya. Maka di sini beliau mengatakan, al-muqarru bihi darban. Ketika ada seseorang yang memberikan pengakuan, maka pengakuannya ada dua. Ada pengakuan kaitan dengan hak Allah, ada pengakuan terkait dengan hakul adami, yaitu hak manusia. Utang piutang misalnya kan. Itu kaitan dengan apa? Hak manusia. Ya. Dikatakan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi, contoh hakullah adalah iqamatu haddiz zina, menegakkan hukum zina, atau hukum bagi orang yang meminum khamr, atau hukum bagi orang yang mencuri. Itu kaitan dengan hakullah. Wa haqqul adami, atau hak kaitan dengan anak Adam. Ya, hakul adami. Contohnya apa? Qadzaf. Menuduh orang lain berzina. Ya, menuduh orang lain berzina. Ini ada kaitan dengan hak orang lain. Ya, jadi ada dua. Ya, bentuk pengakuan itu ada dua. Ada pengakuan kaitan dengan hukukullah, hak-hak Allah. Dan ada pengakuan terkait dengan hukukul adami. Hak-hak manusia. Dikatakan di sini, fahaqqullahi ta'ala yasihhu arruju'u fihi anil iqrari bih. Dan kalau pengakuan seseorang terkait dengan hak Allah, maka hak Allah subhanahu wa ta'ala itu yasihhu, sah. Arruju'u fihi. Seseorang membatalkan pengakuannya. Anil iqrari bih. Walaupun sebelumnya dia telah mengakui. Jadi boleh-boleh saja. Seseorang misalnya telah mengaku, iya saya mencuri misalnya. Ini kaitannya dengan hak Allah. Di mana Allah mewajibkan kita menegakkan hukuman misalnya potong tangan. Boleh tidak dia membatalkan pengakuannya? Boleh. Karena itu kaitan dengan apa? Dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang berzina. Dia mengaku, saya berzina misalnya. Saya berzina, kata seseorang. Seseorang berkata di hadapan hakim, saya berzina. Itu yang dia katakan. Boleh tidak dia rujuk? Artinya dia tidak jadi mengakui masalah itu, boleh. Ya, Bo? Boleh. Kenapa? Coba kita lihat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam arrada lima'is birruju'. Ya, karena Nabi menawarkan rujuk kepada ma'iz, ya, kepada ma'iz, yaitu seorang yang mengaku telah berzina. Dia mengaku telah berzina. Maka Nabi menawarkan rujuk, artinya Nabi menawarkan agar dia membatalkan pengakuan tersebut. Karena hukum asalnya kita menutupi aib manusia. Walaupun dalam kasus telah tegak 4 orang saksi atas perzinahan, ya dirajam misalnya. Atau dideras 100 kali kalau dia seorang yang belum menikah. Di kasus ini Nabi mengatakan, la'allaka qabbalta au lamasta au nazarta. Mungkin saja engkau hanya mencium atau menyentuh atau hanya melihat saja. Abiki junun, apakah engkau sudah gila? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa boleh, ya, rujuk, yaitu membatalkan pengakuan kalau itu ada kaitannya dengan hak Allah. Apa itu? Hadduz zina, hukuman atas perzinahan, hadduz sariqah, hukuman atas orang yang mencuri, ya, dan lain sebagainya. Hadisnya adalah sahih, riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Wa haqqul adami. Adapun kalau pengakuan seseorang mengaku, dan isi dari pengakuannya terkait dengan hak adami, hak manusia, hak orang lain, la yasihhu ruju'u fihi, maka tidak sah dia membatalkan pengakuannya di hadapan hakim misalnya. Anil iqrari bih, dia tidak boleh rujuk dari iqrar, dari pengakuan dirinya atas hal tersebut, tidak boleh. Di sini Syekh Majid berkata, wal farqu baina haqqillah wa haqqil adami. Lalu kenapa sih dibedakan? Kalau kaitannya dengan hak Allah, yaitu ditegakkannya hudud, hukum-hukum dalam agama, itu boleh seseorang rujuk setelah sebelumnya dia mengaku telah mencuri atau berzina atau minum khamr, lalu dia membatalkan pengakuannya, boleh. Kenapa kalau hak Allah boleh, tetapi kalau hukukul adami tidak boleh? Kata beliau, anna haqqallahil karim mabniyun alal musamahah. Karena kalau kita bicara tentang hak Allah itu dibangun di atas musamahah. Allah itu musamih. Allah memberikan musamahah. Allah memaafkan. Karena dia al-ghafur. Karena dia at-tawwab. Karena dia ar-ra'uf. Karena dia ar-rahim. Karena dia al-latif. Karena dia at-tawwab. At-tawwab. Oleh karenanya kaitan dengan hak Allah, yubna alal musamahah. Dibangun di atas pemaafan, dimaafkan. Itu hukum asalnya kalau kaitan dengan hak Allah. Tapi beda dengan kaitan dengan hak seorang manusia. Bikhilafil adami. Kenapa tidak boleh seseorang yang sudah mengaku, dia tidak boleh membatalkan pengakuannya? Kalau itu kaitan dengan hak manusia, fa inna haqqahu mabniyun 'alal musyahah. Karena hak manusia, ya, hak-hak manusia dibangun di atas musyahah. Apa itu musyahah? Ada yang mengartikan bakhil. Artinya hukum asal manusia itu pelit, tidak mau memberikan sesuatu yang menjadi haknya. Ada juga yang mengatakan musyahah diartikan mukhosomah. Bahwa hak sesama manusia itu biasanya dibangun di atas mukhosomah. Apa itu? Senantiasa ada pergesekan di antara mereka. Ya, senantiasa ada pertikaian dan persengketaan di antara mereka. Oleh karenanya kalau tidak diputus sekalian akan menimbulkan mafsadat yang besar. Beda dengan hak Allah. Hak Allah mabni alal musamahah. Allah maafkan. Ya, Allah ampuni hamba-hambanya. Tapi kalau sesama kita, tidak. Tidak bisa seperti itu. Ya, manusia. Apalagi kaitan dengan harta misalnya. Ya. Oleh karenanya kalau dia sudah ikrar, tidak bisa dia arruju ya fihi anil iqrar. Dia tidak bisa membatalkan iqrar, ya. Pengakuan dia mengaku, tidak bisa pengakuannya dibatalkan. Kalau itu kaitan dengan apa hak manusia. Kemudian ma'asirul muslimin, Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, "Wa taftaqiru sihhatul iqrari ila thalathati syara'it." Agar sebuah ikrar itu menjadi sah, maka dia membutuhkan tiga hal. Ada tiga hal yang dibutuhkan agar ikrar atau seorang yang mengaku itu pengakuannya dianggap sah. Yang pertama adalah al-bulug. Dia harus orang yang sudah balig. Artinya kalau masih anak-anak, ikrarnya tidak diterima secara hukum syariat. Maka dia harus balig. Yang kedua, al-aqlu, berakal. Artinya kalau dia gila atau pingsan atau koma misalnya, maka tidak bisa dibenarkan pengakuannya. Tidak bisa juga dia memberikan pengakuan. Dia tidak bisa mengaku. Jadi syarat yang pertama al-bulug, syarat yang kedua adalah al-aql. Syarat yang ketiga adalah al-ikhtiar. Dia melakukannya dengan kesadaran, tidak di bawah paksaan. Ya, tidak di bawah paksaan. Ya. Hal ini dikatakan oleh Syekh Majid berdasarkan surat An-Nahl ayat 106 di mana Allah berfirman, "Illa man uqriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang-orang yang dipaksa kafir, sedangkan hatinya masih tenang dengan keimanan. Artinya, dalam Islam hukum yang mukroh, hukum orang-orang yang dipaksa itu memiliki hukum yang dikecualikan. Ya, oleh karenanya orang yang mengaku, maka disyaratkan atasnya balig, berakal, dan ikhtiar. Artinya ikhtiar, dia tidak dipaksa untuk mengaku. Kadang ada orang dipaksa di bawah tekanan, di bawah siksaan. Maka pengakuan itu tidak sah. Lalu dikatakan di sini, begitupun berdasarkan hadis, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah bersabda, Inna Allah tajawazali an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal au takallama. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan atas umatku, kata Nabi, apa-apa yang muncul di hatinya, ya, selama dia tidak melakukan atau mengucapkannya. Dalam riwayat, mastukrihu alaihi, Allah mengampuni dosa umatku ketika mereka dipaksa, mukroh, ya, mukroh dipaksa. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu dikatakan di sini, wa in kana al-iqraru bima'tubira fihi wa in kana al-iqraru bimalin, apabila seseorang, apabila pengakuan itu, seorang yang mengaku, bimalin, kaitannya dengan harta, kaitan dengan harta, u'tubira fihi syartun rabi'un, maka ada syarat yang keempat. Jadi kan sebelumnya kalau ikrarnya dalam hal yang umum, bukan hal yang sifatnya harta, ada tiga. Balik, berakal, ikhtiar. Tapi kalau ikrarnya dia kaitan dengan harta, ada syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Adalah ar-rusydu, sempurnanya akal. Rusy, apa itu rusy? Yang sudah kita bahas sebelumnya di bab hajar, di bab boikot. Yaitu dia bukan orang yang menghabiskan harta untuk sesuatu yang sia-sia. Ya. Dikatakan oleh Syekh Majid, yang dimaksud dengan ar-rusydu solahun fid-din, baik agamanya, wahibzun lil mal, dia bisa menjaga harta, biadami tadyi'ihi bihtimali ghubnin fahish fil mu'amalah au biinfakihi fi muharram. Dan seorang dikatakan tidak rusy ketika dia menghambur-hamburkan harta dengan kerugian yang besar, atau menginfakkannya dalam perkara yang muharram, yang diharamkan. Ini namanya tidak rusy. Maka kesaksiannya bisa ditolak di dalam pengadilan. Bukan kesaksiannya, pengakuannya bisa ditolak di mana? Di pengadilan. Para pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau, Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wa idza aqarra bimajhulin ruji'a ilaihi fi bayanihi. Apabila seseorang mengakui sesuatu yang sifatnya majhul, tidak jelas, ya, sesuatu yang sifatnya majhul, tidak jelas, ruji'a ilaihi fi bayanihi, dia boleh mencabut pengakuan tersebut, ya, di dalam penjelasannya. Ya, misalnya iya benar Zaid, saya punya utang ke Zaid, tapi enggak jelas, ya. Dia boleh mencabutnya dengan menjelaskan maksud dari ucapan tersebut. Wa yasihul istisna'u iqrari idza wasalahu bihi. Dan boleh di dalam ikrar atau pengakuan atau mengakui sesuatu ada istisna, ada pengecualian. Ya. Tapi dengan syarat idza wasalahu bihi, apabila antara ikrar dan istisna tersebut di satu majelis atau di satu ucapan, ya, dikatakan di sini likathrati wurudihi fil Qur'anil Azim wal lughah, karena memang banyak dalam Quran atau dalam bahasa ada pengakuan tetapi ada pengecualian. Wa yushtaratu an yanwi al-istisna qabla al-faragh al-iqrar, dan dia disyaratkan harus berniat mengecualikan sesuatu sebelum dia selesai dari iqrar. Ya. Baik, ini kaitannya dengan iqrar. Wa huwa, dan kalau kita bicara tentang iqrar artinya seseorang mengaku, wa huwa fi halis sihhati wal maradi sawa. Yang namanya ikrar, baik dilakukan di waktu sehat ataupun di waktu sakit itu boleh. Ya, ikrar itu boleh. Baik ikrarnya, pengakuannya, dia mengaku saat kondisi dia sehat atau kondisi dia sakit, itu dalam Islam hukumnya adalah sama. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin, ini poin kaitan dengan bab apa namanya ikrar, ya. Ada beberapa menit lagi waktu yang tersisa, kita coba membahas tentang faslun fil ariyah, pasal tentang al ariyah. Ariyah, apa itu ariyah? Pinjaman. Tapi pinjaman di sini adalah memberikan pinjaman manfaat tanpa menghilangkan benda yang dipinjam. Saya meminjamkan sepeda. Sepedanya masih milik saya, harus dikembalikan. Dan dia tidak habis. Ini namanya meminjam, ariyah. Dikatakan di sini, wa kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i aynihi jazat i'aratuhu. Dan segala benda yang mungkin untuk dimanfaatkan, para ulama Syafi'iyah mengatakan maksud dimanfaatkan yaitu dimanfaatkan dalam perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Kalau dalam kitab Fathul Qarib dikatakan contohnya manfaat yang haram alat-alat musik, kata mereka, alat-alat musik. Jadi semua benda yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghilangkan barang tersebut, maka boleh dipinjamkan. Ya, boleh dipinjamkan. Walaupun nanti ada syaratnya. Di sini Syekh Majid berkata, wa syartul mu'ir ayyakuna ahlan littabarru. Syarat orang yang memberi pinjaman barang, dia haruslah orang yang memang sah melakukan tabarru, akad kebaikan. Yaitu dia balik, berakal, merdeka, Rashid sudah kita bahas, malikan liman fa'atil mu'ar walau bi'ijaratin, dan dia adalah orang yang memang memiliki hak atas kemanfaatan barang tersebut, walaupun barangnya bukan dia miliki secara total, misalnya sewa, ya sewa, lalu dia pinjamkan ke orang lain. Idza kanat manafi'uhu atharon, apabila manfaatnya atharon. Apa itu atharon? Kata Syekh Majid, baqiyatan, artinya tidak hilang, ya. Falau a'arahu syatan lilabani halam yasih, kalau dia meminjamkan kambing untuk susunya tidak sah, tidak sah disebut pinjaman karena susunya hilang. Tapi kalau saya mengatakan nih kambing saya pinjamkan, silahkan Anda minum susunya, Anda ambil anaknya, boleh, tidak masalah. Walaupun dalam kasus susu itu tidak disebut pinjaman, karena pinjaman itu bendanya dikembalikan. Lalu apa disebutnya? Ya bisa dikatakan hibah dan lain sebagainya. Wa tajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin. Boleh melakukan pinjaman secara mutlak atau muqayyadah. Kalau mutlak berarti saya pinjam sepedanya, ya udah pakai aja. Atau muqayyadah. Muqayyadah bimuddah, boleh pinjam, tapi nanti sore sudah balik ke rumah, ya. Itu namanya muqayyadah, terikat. Wa hiya madmunatun 'alal musta'ir. Maka selama benda yang dipinjam itu masih ada di orang yang meminjam, maka dia harus madmun. Yaitu menjamin kalau terjadi sesuatu. Ya. Berdasarkan riwayat Abu Daud An-Nasai Al-Hakim, bahwasanya Nabi meminjam pada hari peristiwa Hunain dari Sofyan Ibnu Umayyah, dan Sofwan belum beriman saat itu, baju perang, beberapa baju perang. Faqala lahu aghasban ya Muhammad, apakah ini engkau ambil begitu saja? Maka Rasulullah berkata, la bal ariyatun madmunah, ini adalah aku meminjam barangmu dan aku menjamin kalau sampai terjadi sesuatu. Artinya kalau bannya rusak dan lain sebagainya, nanti yang meminjam harus apa namanya memberikan jaminan barang tersebut. Biqimatiha yauma talafiha, dengan nilainya pada hari seandainya barang itu hilang. Baik,

ya, diberikan kepada anak-anak. Dalam hal ini ahli warisnya selain daripada istri, anak 6 orang. Dengan rincian 5 perempuan, 1 laki-laki. Maka nanti harta setelah diberikan kepada istri, ya, jika memang tidak ada ibu misalnya, tidak ada ayah, yang ada hanya istri dan anak, maka anak-anak tersebut mendapatkan sisa, karena ada anak laki-laki ya, maka mendapatkan sisa dengan rincian pembagian lidzakari mithlu hazzil unthayaini, yaitu laki-laki mendapatkan 2 kali dari bagian perempuan. Artinya kalau jumlah anak itu 5 perempuan, 1 laki-laki, laki-laki seolah-olah ada 2. Jadi laki-laki dapat 2 bagian. Jadi anaknya seperti ada 7. Ada 7. Kok 7? Kan tadi 6. Iya, laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Maka sisa setelah dikurang 1/8 ya tinggal dibagi 7, masing-masing dapat 1 kecuali anak laki-laki dapat 2 bagian. Kaitan dengan makmum ketika sholat jahr, yaitu maghrib, isya, dan subuh, apakah wajib membaca Al-Fatihah? Iya, menurut pendapat yang paling kuat, tetap wajib membaca Al-Fatihah. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Padang. Apakah hukum ketika saya meminjam uang ke teman saya, jaminannya sawah, lalu yang menggarapnya teman saya itu, jadi hasil panennya dibagi 3, sepertiganya untuk saya? Allah alam bisawab, tidak boleh ya. Karena dalam Islam yang namanya rahan atau jaminan itu tidak boleh diambil manfaatnya oleh yang memberi pinjaman. Karena dalam transaksi pinjam-meminjam tidak boleh ada keuntungan. Kalau ada keuntungan itu riba. Kullu qardin jara fihi naf'un fahuwa riba. Setiap pinjam-meminjam uang yang di dalamnya ada manfaat, maka itu adalah riba. Manfaat itu, tambahan itu riba. Tambahannya mana? Uang dikembalikan dan dia mendapatkan setiap sekian bulan hasil panen. Itu tambahan namanya. Oleh karenanya tidak boleh. Lalu apa fungsi dari sawah itu kalau tidak boleh diambil manfaatnya? Fungsi sawah itu adalah jaminan. Kalau satu ketika hutang tidak terbayar, maka suratnya sudah dipegang oleh pemberi pinjaman untuk dijual. Kemudian dia ambil haknya. Selebihnya kalau ada kelebihan dikembalikan kepada pemilik tanah tersebut. Allah alam bisawab. Ada Abu Al-Farisi di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Abu Al-Farisi. Ini Ustaz, apakah kita dalam kerja itu kita ada menyewakan tenda gitu Ustaz, ada orang hajatan gitu Ustaz. Iya. Yeah. Kita menyiapkan tenda gitu. Iya. Yeah. Apakah dalam kita nyatakan tenda itu, apa kita bisa dikatakan berbuat maksiat juga Ustaz? Soalnya dalam pesta tersebut itu ada musik-musik, ada nyanyian gitu Ustaz. Iya. Apa itu dilarang Ustaz? Baik Pak. Yang kedua Ustaz, di tempat kami biasanya itu kan ada satu kajian, yaitu Maulid, apa Isra Mi'raj, apa setiap malam Jumat tahlilan gitu Ustaz. Dan sebagai tetangga Ustaz, kadang kan orang itu membutuhkan alat Ustaz untuk masak, istilahnya kuali apa pria atau macam mana itu Ustaz. Baik. Yang untuk kita pinjamkan apa enggak, apakah kita dikatakan watawanu bil udwan Ustaz. Baik. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Yang pertama, apakah ketika kita mengadakan acara lalu di dalamnya ada musik-musik, acara pernikahan, apakah kita berdosa? Allah alam bisawab ya. Artinya beliau menyewakan tenda misalnya, menyewakan tenda. Sedangkan di acara di acara pernikahan itu ada musik dan lain sebagainya. Apakah orang yang memberikan sewa tenda itu dosa karena di dalamnya ada musik-musik? Allah alam bisawab, dijelaskan oleh para ulama tidak dosa. Karena hukum asalnya bukan tenda itu digunakan untuk penampilan musik, tapi digunakan untuk hajatan. Ya. Beda cerita kalau memang tenda itu disewa untuk penampilan musik atau panggung disewa untuk penampilan musik di mana ada wanita-wanita yang berjoget, berdendang, lalu lenggak-lenggok di atas panggung dengan suara-suara yang membangkitkan syahwat, lalu para penontonnya berjoget, lalai, bermaksiat, jatuh kepada perkara yang dimurkai oleh Allah, maka termasuk yang menyewakan tenda kena. Tetapi kalau hukum asalnya tenda itu disewa untuk acara pernikahan, bukan secara khusus untuk penampilan wanita-wanita yang berpakaian terbuka, bukan untuk dangdutan misalnya, maka hukum asalnya tidak masalah. Tapi kan Ustaz, berarti kita membiarkan ya. Kalau Anda merasa membiarkan, berarti harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana caranya? Ada tiga. Kalau memiliki kekuatan, maka dengan kekuatan, yaitu dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa, maka dengan hati. Ya, itu poinnya. Ini pernah ditanya kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Walaupun dalam bentuk yang lain. Wahai Syekh, bolehkah saya menyewakan toko kepada seorang tukang cukur? Sedangkan dia biasa juga mencukur jenggot. Artinya, dia melayani pencukuran jenggot. Maka Syekh Utsaimin berkata, apakah salon itu khusus untuk salon cukur jenggot? Tidak. Salon cukur rambut, tapi dia melayani orang yang mencukur jenggot misalnya. Maka kata beliau tidak masalah. Ya, yang masalah adalah kalau dia mengkhususkan dirinya untuk mencukur jenggot. Salon cukur jenggot misalnya. Karena itu menyelisihi sunnah. Menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad. Tapi kalau dia hukum asalnya bukan secara khusus mencukur jenggot, tapi mencukur rambut, tetapi dia pun kadang mencukur jenggot, maka engkau tidak berdosa. Karena engkau menyewakan rumah itu, kata beliau, untuk digunakan cukur rambut, bukan cukur jenggot. Masalah cukur jenggot yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini banyak di kasus ya. Ada orang menyewakan apartemen. Lalu Ustaz, gimana? Saya enggak tahu itu dipakai berzina. Ya, ibu ketika menyewakannya untuk apa? Ya saya sudah bilang ini tidak boleh dipakai yang begini, yang begitu dan lain sebagainya. Dan yang menyewanya muslim, hukum asal muslim itu adalah baik misalnya. Tapi dalam perjalanannya ada yang berzina, apakah ikut dosa? Ya tidak, selama ibu tidak menjadi sebab terjadinya dosa tersebut. Allah alam bisawab. Begitupun misalnya kalau ada acara maulid atau acara tahlilan dan lain sebagainya, tentunya perkara-perkara yang sifatnya baru yang tidak ada contohnya dari Nabi itu menurut saya itu bertingkat. Ada yang memang sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi, seperti acara 40, 100 dan lain sebagainya. Tentunya dalam kondisi ini ya kita tidak boleh ta'awun alal ithmi wal udwan. Tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan ya dalam bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Tetapi terkadang ada perkara-perkara yang khilaf di dalamnya kuat. Artinya kuat perbedaan pendapat di kalangan ulama kuat. Sebagian mengatakan misalnya kalau arti dari maulid itu adalah Anda membacakan sejarah Nabi, lalu napak tilas perjuangannya tanpa ada kemungkaran-kemungkaran, tidak ada meyakini Nabi hadir di sana, tidak ada zikir hal-hal yang melanggar syariat, tidak ada ikhtilat, tidak ada hal-hal yang berlebihan. Sebagian mereka mengatakan ya silakan, karena Anda sekedar mengingat Nabi, ya silakan, tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau acaranya di dalamnya ada banyak sekali kebid'ahan-kebid'ahan, perkara-perkara yang justru menyelisihi pendapat Nabi, menyelisihi sunnah beliau, ya, lalu ada kemungkaran, meyakini Nabi datang dan lain sebagainya, tentunya ini tidak. Ini tidak, ya. Sekedar misalnya, oh ini bulan Rabiul Awal, lalu saya menyampaikan sirahnya Nabi Muhammad, Allah alam bisawab ya, kapan menurut saya tidak masalah, sekedar kita bercerita. ya, karena memang setiap waktu itu ada momentumnya. Di bulan Muharram saya bercerita tentang hijrahnya Nabi misalnya. Di bulan tertentu saya bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Pada batas ini saya rasa tidak masalah. Tetapi kalau itu dijadikan sebagai haflah, sebagai apa namanya haflah, apa itu haflah, hari raya, dibuat pesta, dibuat makanan-makanan, minuman-minuman, menurut saya ini tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan perdebatan masalah itu di kalangan para ulama masyhur ya, dan saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu kita mengadakan acara-acara seperti itu. Karena harus kita ingat, hari di mana Nabi dilahirkan, hari itu juga hari di mana Nabi meninggal. Hari di mana Nabi dilahirkan itu juga hari di mana beliau meninggal. Di hari yang sama beliau, artinya di hari Senin, ya di tanggal yang sama beliau meninggal. Dan hari kematian beliau adalah hari yang besar. Karena umat ditinggalkan oleh manusia yang dipilih sebagai manusia yang terbaik. Sedangkan hari kelahiran beliau, beliau belum diangkat menjadi Nabi. Baru lahir saja, artinya lebih besar peristiwa kesedihan meninggalnya beliau. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, hukum asalnya kita mencintai atau berbahagia dengan kelahiran Nabi atau dengan sosok Nabi Muhammad tentunya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bukan dengan malah menyelisihi petunjuknya. Ya. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat dan para tabi'in. Oleh karenanya mereka tidak melakukan perayaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memahami hakikat dari mencintai Nabi adalah mengikuti sunnahnya, adalah meniti jalannya, melanjutkan dakwah dan perjuangannya. Itu hakikatnya, bukan sekedar perayaan, apalagi yang tidak ada contohnya dan banyak perkara-perkara kemungkaran yang terjadi di dalamnya. Jadi menurut saya, kalau memang dalamnya banyak kemungkaran, ya jangan. Tapi kalau sekedar ceramah tentang keagungan akhlak Nabi, ya selesai, tidak ada acara apa-apa, ya boleh-boleh saja kalau memang sekedar untuk mengisi waktu. Kenapa nggak sepanjang tahun membahas jejak Nabi? Ya karena memang manusia punya kecenderungan setiap waktu itu ada momentum. Saya bulan Ramadan, yang saya bahas hukum puasa. Nggak mungkin saya bahas hukum haji, kan begitu. Sebaliknya di bulan haji, bulan Zulhijjah saya bahas haji. Enggak mungkin saya bahas tentang hukum puasa, rukun-rukunnya. Di bulan Ramadan saya bahas tentang Al-Quran. Ya? Tentang menahan diri dan lain sebagainya. Jadi setiap momentum itu ada apa namanya, ada pembahasan yang khusus. Dan itu tidak masalah. Ya, artinya menyamakan antara isi materi kajian dengan momentum yang sedang kita hadapi. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita melakukan jual beli tapi caranya menukar barang, si pembeli keadaan rusak dan menambah sejumlah uang untuk dapat barang yang bagus? Allah alam bisawab, kalau itu barang-barang elektronik misalnya, yang saya tahu tidak masalah. Ya, kalau barang-barang elektronik, tukar tambah namanya. Tapi kalau itu barang-barang ribawi, ya emas patah 10 gram ditukar dengan emas bagus 5 gram. Kok 5 gram? Iya, karena kan punya Anda patah. Itu riba, enggak boleh. Jual dulu emas patahnya, baru belikan dengan emas yang baru. Atau misalnya kurma. Kurma jelek ditukar dengan kurma bagus. Kurma jeleknya 10 kilo, kurma bagusnya 5 kilo. Enggak boleh, riba. Jual aja kurma jeleknya, belikan kurma yang bagus. Allah alam bisa. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam Al-Baqarah 138 terdapat kata sibghah Allah. Apa maksudnya sibghah? Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, celupan. Celupan Allah. Jadi Allah itu telah menentukan segala sesuatu. Segala sesuatu kaitannya dengan nasib, segala sesuatu kaitannya dengan fisik, kaitan dengan hati, ya sibghatullah itu adalah celupan dari Allah. Kita ini adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam diri kita ada celupan, artinya ada sesuatu yang telah digariskan oleh Allah. Misalnya tauhid. kita semua adalah orang-orang yang tauhid. Lalu ayah kita yang menentukan apakah kita besar jadi Yahudi atau Nasrani, artinya kecenderungannya. Tapi pada dasarnya kita membawa celupan Allah Subhanahu wa taala berupa tauhid atau suka dengan yang baik, benci kepada yang mungkar, yang dosa, yang maksiat. Allah alam bissawab. Pertanyaan keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya mengkredit rumah dan motor, apakah termasuk riba? Allah alam bissawab, ya, dijelaskan oleh para ulama kontemporer, ya, bahwa mengkredit misalnya motor atau rumah ke bank-bank konvensional, yaitu hukumnya riba, tidak boleh. Ya, hukumnya riba. Adapun kalau kita misalnya mengkredit rumah secara langsung ke pemilik rumah, ada seorang kaya, dia membangun beberapa unit rumah, kemudian dia kreditkan dalam kurun waktu 10 tahun dengan harga yang telah mereka sepakati, maka ini enggak ada masalah, itu halal. Ya. Tapi kalau saya mau mengkredit rumah, saya tidak punya uang, lalu saya datang meminjam uang ke bank, lalu bank mengeluarkan pembiayaan 400 juta untuk saya kembalikan dalam kurun waktu misalnya 5 tahun. Setelah ditotal muncul nilai 700 atau 600 juta, itu riba. Ada penambahan. Tapi kan jual beli, Ustaz. Bank enggak punya barang. Dia cuma memberikan pembiayaan saja, dia tidak punya barang. Barang tetap milik apa? Pihak penjual, ya. Ini sebagaimana dijelaskan para ulama, riba. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya membayarkan tagihan listrik tapi sudah terlambat sehingga saya dikenakan denda. Bagaimana ini termasuk riba? Ini saya tidak mengerti yang begitu-begitu. Itu nanti bisa ditanyakan ke orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi, Ustadz Erwandi dan lain sebagainya, ya. Ada kajian beliau kan? Atau Ustaz siapa yang pagi hari, Ustaz Amnia Nurbait, itu bisa ditanyakan ke beliau-beliau. Yang pasti saya rasa, apa namanya, kalau listrik bukan pinjam meminjam kan, riba itu kan dalam pinjam meminjam. Jadi kalau listrik itu pakai dulu baru bayar kan, begitu, pakai baru bayar. Ini harus ditanyakan ke orang-orang yang berilmu kaitan dengan hukum denda ketika kita terlambat bayar listrik. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bukit Tinggi, kalau mematikan nyamuk dengan raket nyamuk gimana? Allah alam bissawab. Hal ini pernah ditanyakan oleh Syekh kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kata beliau tidak masalah, ya, tidak masalah. Karena dalam agama kita boleh kita membunuh hewan-hewan yang berbahaya, mengganggu. Tapi kan Ustaz, listrik itu api. Enggak, listrik ya listrik, api ya api, beda. Memang ada hadis yang mengatakan jangan membakar makhluk dengan api. Ada hadis larangan menyiksa dengan api. Tapi listrik ya listrik, api ya ya api. Dia memiliki hukum yang berbeda. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.